Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini adalah prinsip penting. Dan dari prinsip keimanan kepada takdir, bahwa al-ibdal wal hidayah, pemberian hidayah dan penyesatan, ya, itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberi hidayah kepada Allah, kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Ya. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka itu adalah kemuliaan, keutamaan dari Allah. Siapa yang Allah sesatkan, maka itu adalah keadilan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yas'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan, mereka adalah manusia yang ditanya. Kemudian kita lihat al-khalqu kulluhum lahu yaf'alu fi khalqihi ma yurid ghayra zalimin lahu jalla dhikruhu ayyun saba rabbuna ila dhull innama dhullu man ya'khudhu ma laysa lahu bi mulk wa amma rabbuna ta'ala wa amma rabbuna ta'ala فله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والآخرة جل ذكره وتقدس أسماءه. فبليه مخلوق seluruhnya adalah milik Allah. Allah berbuat pada makhluknya apa yang Allah kehendaki. Allah berbuat pada makhluknya apa yang Allah kehendaki tanpa membalik mereka sama sekali. Tidak ada kebalik. Dan maha tinggi, maha agung penyebutan Rabb kami disebutkan kepada Rabb kami kezaliman. Dan kezaliman itu adalah siapa yang mengambil apa yang bukan miliknya, itu kezaliman. Siapa yang mengambil apa yang bukan miliknya, maka itu disebut apa? Dzul. Wa amma rabbuna falahu ma fis samawati wal ardh. Ada Rabb kita milik dia apa yang di langit dan di bumi, dan apa yang antara keduanya, apa yang di bawah tanah, dan bagi dia langit, bagi dia dunia dan akhirat. Maha agung penyebutannya dan maha suci nama-namanya. Ini dari sisi lain penjelas dan penekanan dalam keimanan kepada takdir, bahwa Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Dan tidak mungkin Allah berlaku zalim kepada makhluk. Seluruh makhluk adalah miliknya. Yang dikatakan zalim itu adalah yang mengambil apa yang bukan miliknya. Adapun Allah baginya lah apa yang di langit dan di bumi, apa yang antara keduanya, apa yang di bawah tanah, baginya lah dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, ahabba ta'ata min ibadi wa amara biha. Dan Allah mencintai ketaatan dari hambanya dan memerintah dengan ketaatan. Si Allah cinta ketaatan itu dilakukan oleh hamba. Dan Allah perintah para hamba untuk melakukan ketaatan. Fajarat mimman ata'ahu bitawfiqihi lahum. Maka berjalanlah ketaatan itu pada dari orang yang taat kepadanya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Wanah anil ma'asi. Dan Allah melarang dari maksiat. Wa arada kaunah. Dan Allah menghendaki terjadinya maksiat itu. Mengiri mahabbatin minhu lah. Allah menghendaki adanya terjadinya maksiat itu tanpa Allah cinta kepada. Allah tidak mencintainya, tidak menyukainya. Wala amara biha. Dan Allah tidak memerintah dengannya. Dalam Al-Quran dikatakan wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah tidak rida kekufuran untuk hambanya. Dan Allah berfirman, "Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya." Katakanlah sesungguhnya Allah tidak memerintah dengan kejijian. Iya. Ini menunjukkan bahwa adanya kemaksiatan Allah kehendaki itu terjadi. Sebab telah terjadi menunjukkan Allah menghendaki terjadinya. Tapi Allah tidak mencintainya. Ta'ala azza wa jalla, maha tinggi Allah azza wa jalla, ayamur bil fahsya'a atau yuhibbaha. Matinya Allah Azza wa Jalla untuk memerintah dengan kekejian atau mencintai. Jalallahu ta'ala rabbuna min ayy kiriya fi mulki ma lam yurid an yajri aw shay'un lam yahdith bihi 'ilmuhu qabla qawli. Dan juga Maha Suci Allah Maha Tinggi Rabb kita dikatakan terjadi di dalam kekuasaannya apa yang Dia tidak kehendaki, atau ada di dalam kekuasaannya yang terjadi yang tidak diketahui, tidak diliputi oleh ilmunya sebelum terjadinya. Ya, maksud dari penekanan di sini pada poin ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala menjelaskan, ya, bahwa Allah telah menakdirkan adanya ketaatan bagi hamba. Allah perintah hamba untuk melakukan ketaatan. Selain dari itu, Allah juga takdirkan adanya kemaksiatan. Ya. Allah takdirkan adanya kemaksiatan. Tapi beliau terangkan bahwa adanya kemaksiatan ini bukan artinya Allah cinta. Sebab adanya sesuatu yang ditakdirkan bukan artinya Allah mencintai. Ya. Bukan artinya Allah mencintai. Dan di sini letak penyimpangan banyak kelompok yang menyimpan dalam masalah takdir, karena tidak bisa membedakan kehendak Allah Subhanahu wa taala antara kehendak Allah, Allah menghendaki dan mencintainya, antara kehendak Allah, ya Allah hendaki hal ini terjadi karena suatu hikmah dan maksud di sisi Allah yang Maha Tinggi. Karena tidak bisa membedakan antara dua hal ini, banyak manusia yang tergelincir salah pemahaman dalam masalah takdir. Salah pemahaman dalam masalah takdir. Iya. Tadi misalnya contoh ucapan orang-orang Qadariyah. Dikatakan ketika hamba berbuat maksiat. Dikatakan maksiat ini, apa ucapan Qadariyah? Maksiat ini perbuatan siapa? Perbuatan hamba saja atau perbuatan di bawah kehendak Allah? Hah? Kata orang-orang Qadariyah bahwa perbuatan ini adalah apa? Perbuatan hamba saja. Kenapa dia katakan perbuatan hamba saja? Alasan mereka, karena Maha Suci Allah dikatakan menghendaki kemaksiatan. Itu alasan mereka. Dipahami? Ya sepintas kalau orang tidak paham agama mendengar ini. Ya benar juga ya. Mana mungkin Allah menghendaki kemaksiatan? Masuklah syaitan memberikan bisikan. Dan asal kesesatan ini karena tidak bisa membedakan antara dua kehendak. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya dengan sifat al-iradah. Allah punya kehendak. Dan kehendak Allah Subhanahu wa taala dalam nusus Al-Qur'an dan Sunnah itu terbagi dua. Terbagi dua. Yang pertama ada namanya iradah kauniyah. Qadariyah. Kalau mengingat iradah kauniyah qadariyah. Yang kedua ada namanya iradah syar'iyah diniyah. Iradah syar'iyah diniyah. Dua benda. Semuanya kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia artinya apa? Artinya kehendak. Sinilah pentingnya seorang mempelajari ilmu. Ya. Memahami tentunya Al-Quran dan Sunnah dari sumber aslinya. Dia mempelajari bahasa Arab supaya dia paham apa perbedaan antara ilmu dan hidup. Iya. Jadi iradah kauniyah. Yang pertama adalah iradah kauniyah qadariyah. Ini iradah bermakna masyiah. Bermakna masyiah, kehendak. Ya. Kalau iradah kauniyah itu pasti terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Sebab Allah menghendakinya, dia terjadi. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, sungguhnya perintahnya, idza arada shay'an, kalau dia menghendaki. Perhatikan kalimat irada di sini. Kalau Allah menghendaki, punya irada akan sesuatu, Allah berkata terjadilah, maka dia terjadi. Pasti. Ini irada apa? Kauniyah qadariyah. Jelas? Dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tapi irada kauniyah ini terjadi pada sesuatu karena Allah mencintainya dan karena Allah tidak mencintainya. Jelas? Adanya kekufuran, adanya kemaksiatan. Maksiat terjadi dengan apa? Irada kauniyah atau syariah? Irada kauniyah. Allah menghendaki terjadinya maksiat, kan begitu? Apakah Allah cinta kepada maksiat? Jawabannya tidak. Jelas? Ya. Tapi dari sisi kehendak Allah menghendakinya. Irada apa? Irada kauniyah. Jelas sampai sini? Jadi belum tentu kalau Allah menghendaki dia cinta, belum tentu. Ini tadi saya katakan tidak paham hal yang seperti ini. Ini menjatuhkan seorang salah di dalam memahami masalah tauhid. Kemudian irada yang kedua, irada syar'iyyah diniyah. Ini irada bermakna mahabbah, bermakna kecintaan, kehendak yang bermakna Allah cinta kepada dia. Karena itu irada ini hanya terkait dengan apa yang dicintai oleh Allah. Ya. Allah cinta kepada ketaatan, cinta kepada keimanan. Ini irada apa semuanya? Hah? Irada syar'iyyah. Nah, maka pada seorang mukmin, seorang mukmin yang beriman, keimanan Abu Bakar As-Siddiq misalnya, ini irada apa? Allah menghendaki Abu Bakar As-Siddiq beriman. Irada apa ya? Kauni atau syar'iyyah? Hah? Kauni atau syar'iyyah? Ya dua-duanya, kauni dan syar'iyyah. So dia pasti terjadi. Allah menghendakinya, kan begitu? Pada seorang mukmin terkumpul padanya irada kauniyah dan syariah sekali. Kekafiran Fir'aun irada apa? Hah? Irada kauniyah. Jelas? Kenapa kita tidak katakan irada syariah? Sebab irada syariah kaitannya dengan apa? Mahabbah. Kaitannya dengan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan ya, sangat indah membayar yang kini. Ahli sunnah ketika datang ahli bid'ah berkata, tidak boleh kamu katakan hamba berbuat maksiat. Ini adalah kehendak Allah. Tidak boleh kamu katakan kehendak Allah. Ya. Karena kalau Allah menghendaki kejelekan itu adalah tercelaris, adalah suatu celaan bagi Allah. Maka ahli sunnah yang mendengar hal ini sangat mudah menjawab. Dia katakan kamu tidak paham pembagian irada kehendak Allah. Kehendak Allah itu ada dua. Lakukan maksiat, lakukan maksiat. Ini irada apa? Irada kauniyah. Allah menghendaki hal ini terjadi. Tapi bukan artinya Allah cinta kepada hal tersebut. Jelas? Oke. Demikian. Maka ini penjelasan di satu sudut. Dan saya terangkan sudut lain untuk memperjelas masalah itu. Saya katakan bahwa sesuatu yang Allah menghendaki itu terbagi dua. Ditinjau dari sudut yang lain. Okay. Yang pertama, sesuatu yang dikehendaki lidzatihi, muradun lidzatihi. Allah kehendaki dat pada diri hati itu sendiri. Pada hati itu sendiri Allah kehendaki. Okay. Jelas sampai sini? Misalnya keimanan, Allah kehendaki lidzatihi. Ada yang kedua, namanya muradun lidzatihi. Sesuatu yang Allah kehendaki, tapi dikehendaki untuk selainnya. Untuk selainnya. Allah menghendaki adanya maksiat. Ini muradun lighairihi. Artinya apa? Maksiat tersebut Allah kehendaki bukan karena Allah cinta kepada maksiat tersebut. Tidak. Tapi Allah mempunyai hikmah di dalam kehendaknya. Allah mengadakan maksiat, Allah mempunyai hikmah darinya. Yang hikmah ini semuanya dari perbuatan Allah. Dan perbuatan Allah semuanya baik. Tidak ada yang tidak. Jelas sampai sini? Ya. Maka dengan terjadinya maksiat ini, bukan Allah hendaki pada maksiat yang terjadi. Pada maksiat itu datanya dikehendaki. Tidak. Tapi dikehendaki karena sesuatu yang lain. Allah menghendaki terjadinya karena sesuatu yang lain. Dengan adanya kekufuran, dengan adanya kemaksiatan, ini ujian bagi manusia. Akan nampak siapa yang benar keimanannya, siapa yang dusta dalam keimanan. Akan nampak siapa yang sabar di atas ketaatan dan siapa yang tidak sabar. Akan nampak siapa yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan yang lurus dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Ini semuanya ujian-ujian. Ya Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai hikmah di belakangnya. Ya, Maha mempunyai hikmah di belakangnya. Karena itulah di dalam penakdiran, di dalam bab takdir, tidak boleh dinisbatkan kejelekan kepada Allah dalam penakdiran. Jelas? Sebab semua perbuatan Allah dalam menakdirkan semuanya baik. Tidak ada kejelekan dalam perbuatan Allah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syarru laysa ilayka." Dan kejelekan itu ya, bukanlah kembali kepada. Sebab tidak ada kejelekan dalam perbuatan Allah. Allah menakdirkan adanya kekafiran. Itu adalah baik. Perbuatan Allah baik di sisi Allah. Allah menakdirkan adanya kemaksiatan. Perbuatan Allah dalam menakdirkan maksiat ini adalah baik perbuatan Allah. Sebab Allah ketika menakdirkan kekufuran, menakdirkan kemaksiatan, Allah punya hikmah di belakang penakdirannya. Dan ini adalah baik dan terpuji. Jelas ini? Karena itu tidak ada kejelekan yang disebabkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas di sini? Makanya di antara apa namanya uraian-uraian yang siapa yang memahaminya dengan baik, insyaAllah ta'ala dia akan terhindar dari banyak penyimpangan orang-orang yang tersesat di dalam masalah takdir. Ya. Harus dibedakan antara dua irada, irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada kauniyah dan irada syar'iyah. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, pada alimah mal khalqu amiruna qabla an yakhluqahum wa ba'da an khalaqahum qabla an ya'malu qada'an wa qadara. Tetapi Allah telah mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk, apa yang akan dilakukan oleh makhluk sebelum Allah menciptakan makhluk itu. Wa ba'da an khalaqahum qabla an ya'malu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui setelah makhluk ini dicipta, Allah mengetahui apa yang akan dilakukan. Sebelum makhluk ini tahu apa yang dia akan lakukan. Qada'an wa qadara. Dan ini apa namanya? Semuanya merupakan qada' dan qadar. Di sini beliau menjelaskan dan lebih mempertajam makna tingkatan ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Sebab dari prinsip penting yang harus diyakini dalam masalah takdir, Allah mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkan. Makhluk ini sebelum diciptakannya Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk itu. Dan setelah makhluk dicipta, Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh makhluk. Sebelum makhluk itu sendiri tahu apa yang akan dia lakukan, Allah mengetahui. Dan menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad jara al-qalamu bi amrihi ta'ala fil lawh al-mahfuz bima yakunu birrin aw fujurin yuthni ala man 'amila li ta'atihi min 'ibadihi ويضيف العمل إلى العباد ويعيدهم عليه الجزاء العظيم ولولا توفيقه لهم ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وكذا ذم قوما عملوا بمعصيته وتوعدهم على العمل بها النار وأضاف العمل إليهم بما عملوا ذلك بمقدور جرى عليهم يضل من يشاء ويهدي من يشاء. Kata beliau, pada jalan al-qalam bi amrillah ta'ala fil lawhil mahfuz. Telah berjalan. Telah tetap ketentuan Allah di lawhil mahfuz. Tentang apa yang akan terjadi dari kejelekan maupun ketinggian kefajiran. Allah memuji siapa yang beramal dengan ketaatan dari hamba-Nya. Dan Allah menyandarkan amalan ini kepada hamba. Allah sandarkan amalan kepada siapa? Kepada hamba. Man amila salihan falinafsihi. Siapa yang beramal salih maka untuk dirinya. Disandarkan amalannya kepada dia dan disandarkan pahalanya itu dan diberikan pahalanya itu dia. Jelas? Iya. ويضيف الأمل إلى عباده ويعيدهم عليه الجزاء العظيم. Dan Allah menjanjikan untuk mereka pahala yang besar. Ini tergantung amalan yang dia lakukan. Sebab amalan-amalan ketaatan itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Ya. Ada amalan yang pahalanya sangat besar sekali. Ada yang amalan ya, dia dijanjikan dengan pahala yang sebesar itu. Ada amalan yang dijanjikan pahala khusus. Misalnya akan diteduhi di bawah teduhan arsy pada hari kiamat, ya. Atau pada hari kiamat dia akan berada di atas mimbar dari cahaya. Atau jenis amalan yang lainnya dijanjikan pahala-pahala khusus. Dan kadang besarnya amalan itu diukur dari besarnya niat dan keikhlasannya. Keikhlasan juga menentukan besar tidaknya pahala. Karena itu kata sebagian para ulama salaf, rubba amalin kabirin tusaggirhu niyyah. Kadang sebuah amalan yang besar, banyak pengorbanan, meletihkan, tapi pahalanya menjadi kecil disebabkan karena niatnya. Warubah amalan yang sahirin tukafir hurniya. Dan kadang ada sebuah amalan yang kecil tapi menjadi sangat besar pahalanya karena niatnya. Karena niatnya. Ya, karena itu amalan Abu Bakar As-Siddiq ya, tidak ditandingi oleh para sahabat yang lain. Tidak ditandingi oleh para sahabat yang lain. Dia disyaratkan dalam sebuah riwayat yang diterangkan bahwa Abu Bakar itu tidak mendahului kalian dengan banyaknya amalan yang dia lakukan, tapi yang mendahului kalian dari Abu Bakar adalah apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati dan tingkat keimanannya, ini memperbesar amalan-amalan beliau radhiyallahu ta'ala. Nah, kemudian kata beliau, walau la tawfiqihi lahum ma'amilu mustawjabu minhu al-jazaa. Sekarang hamba yang beramal baik ini, beramal ketaatan ini, dan Allah sandarkan amalan itu kepada dirinya. Ini dari siapa? Taufik dari siapa? Dia melakukannya semata dari Allah. Andai kata bukan taufik dari Allah, dia tidak mungkin melakukan amalannya dengan jadi mendapatkan pahala. Maka itu adalah semata taufik dan keutamaan dari Allah. Karena itu penulis menyimpulkan ayat, dari fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'adzim. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha mempunyai keutamaan yang sangat besar. Ya, sebaliknya di sisi lain, wa kadza dzalma qauman 'amilu bi ma'siyati. Demikian pula Allah mencela satu kaum, mereka beramal dengan maksiat. Wa tawa'adahum 'ala al-'amal biha an-nar. Dan Allah mengancam mereka. Allah mengancam mereka apabila beramal dengannya, diancam dengan neraka. Wa adha'a al-'amal ilayhi bima amil. Dan Allah sandarkan amalannya kepada mereka. Amalannya sandarkan kepada mereka. Sebab di ayat dikatakan wa man asaa fa'alaihi, siapa yang berbuat kejelekan, disandarkan kejelekan itu pada diri. Jadi kalau dia beramal dengan kemaksiatan, maka dia ancam atas neraka dan disandarkan amalannya kepadanya. Kemudian apa yang dia lakukan ini juga sudah merupakan takdir yang ditakdirkan terhadapnya. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Nah, dalam jumlah yang terakhir ini, sini penulis terangkan tentang keimanan pada Alkitab, bahwa segala yang ditakdirkan telah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz. Ini telah kita katakan, telah kita jelaskan dalil-dalil. Oke. Jadi segala sesuatu telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, segala perkara. Kemudian juga di dalam poin yang terakhir ini, penulis mengisyaratkan ini, bahwa hamba ketika dia beramal, amalan yang dia lakukan itu tidak lepas dari kehendaknya, dan dia yang melakukannya. Dan ini tidak bertentangan dengan makna bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya dan Allah yang menciptakan. Tidak bertentangan. Jelas? Sebab hamba ketika berbuat, dia berkehendak melakukan sebuah perbuatan, maka apa yang dia lakukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Ya. Nah, maka amalan disandarkan kepada hamba. Dan Allah menyandarkan amalan itu kepada hamba. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Siapa yang berkehendak, perhatikan, siapa yang berkehendak disandarkan kepada hamba. Siapa yang berkehendak, maka hendaknya diberikan. Siapa yang berkehendak, hendaknya dia kafir. Diberikan kehendak. Ya. Tapi kehendak hamba semuanya masuk dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin dia berkehendak dan Allah tidak menghendaki. Semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah Rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak kecuali hal tersebut telah dikehendaki oleh Allah Rabbul alamin. Nah, ini ayat kata para ulama di dalamnya terdapat bantahan terhadap kelompok Al-Qadariyah dan kelompok Al-Jabriyah sekaligus. Sebab kelompok Al-Qadariyah mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu perbuatannya sendiri. Ya, kan begitu? Kalau kelompok Al-Qadariyah, seulangi kelompok Al-Qadariyah, mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatannya sendiri, bukan perbuatan Allah. Kalau kelompok Al-Jabriyah, mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba itu adalah perbuatan Allah. Tidak ada kehendak dari hamba tersebut. Dan ini juga salah. Ini juga salah. Sebab Allah ketika berkata, "Wa ma tasya'un," dan tidaklah kalian berkehendak, ini menunjukkan bahwa hamba punya apa? Punya kehendak. Ya kalau begitu ini bantahan ke siapa? Kadari atau Jibril? Ya, bantahan itu kelompok Jibril. Illa yasha Allah. Ya. Tapi diterangkan bahwa kehendak hamba ini semuanya dengan izin, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya illa yasha Allah, kecuali ya itu dengan izin atau dengan kehendak Allah. Ini bantahan ke kelompok apa? Kelompok Al-Qadariyah. Betul hamba berbuat, dan itu kehendaknya betul. Tapi kehendak hamba tidak mungkin terjadi tanpa Allah menghendaki. Jelas sampai sini? Iya. Jadi ya. Maka ini poin-poin, kesimpulan-kesimpulan penting ya, di dalam masalah keimanan pada takdir. Iya. Kemudian lanjut di rahimahullah ta'ala berkata, "Qala Muhammad ibn al-Husayn, hadha madhhabuna fil qadar alladhi sta'alahu fis-sa'il." Ayy qala qa'ilun man hujjatu fima qulta. Jadi sekarang beliau terangkan secara global prinsip ahli sunnah dalam masalah takdir, akidah salaf ya, dalam masalah takdir. Jadi beliau tekankan setelah menjelaskan ini adalah madhab kami tentang takdir yang ditanya oleh penanya. Kemudian beliau berkata, "Baik mana Pak ini? Kalau setelah saya jelaskan ada lagi yang bertanya, mal hujjah bima qulta? Apa dalilnya terhadap apa yang kamu katakan? Apa hujjah yang menjelaskannya?" Tidak ada, maka jawab kepadanya, "Kitabullah wa sunnatu Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sunnatu ashabi radhiyallahu ankum wa tabi'ina lahum ihsan wa qawli a'immatil muslimin." Katakan bahwa hujjah dalam hal ini adalah kitab Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnah para sahabat. Disebut apa yang dilakukan oleh para sahabat sunnah. Sebab apa yang disepakati oleh para sahabat itu adalah ketentuan yang harus diterima. Iya. Ketentuan yang harus diterima. Sebab tidak mungkin para sahabat bersepakat di atas kesesatan. Itu tidak mungkin. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah memuji mereka dan menjadikan jalan para sahabat sebagai jalan yang lurus, dijadikan sebagai ukuran keimanan yang benar, disandarkan keridhaan ya, surga bagi orang yang mengikuti jalan mereka. Bahkan Allah mengancam siapa yang keluar dari jalan para sahabat dengan ancaman yang sangat keras. Allah firman, "Wa man yushaqiqi rasulah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang durhaka kepada Rasul setelah nampak baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukminin, menyelisih jalannya para sahabat, maka kami akan biarkan dia larut dalam kesesatan. Kemudian kami akan masukkannya ke dalam neraka jahanam. Dia menyelisih Rasul dan menyelisih jalan para sahabat. Dan neraka jahanam adalah sekiranya tempat sembahnya. Nah, maka antara hujjah dalam agama adalah apa yang datang dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa tabi'in lahum bi ihsan. Demikian pula apa yang datang dari para tabi'in yang mengikuti para sahabat wa qawli a'immatil muslimin, dan juga apa yang datang dari para imam kaum muslimin. So, para tabi'in dan para imam yang mengikuti mereka dipuji dalam Al-Qur'an, wal ladzina tabi'uuhum bi ihsan, orang yang mengikuti mereka dengan ihsan. Ihsan artinya di sini dengan baik, bagi para ulama menafsirkannya ifqan, dengan ifqan. Dia mengikuti jalan para sahabat dengan sebenar-benarnya, persis di atas jalannya para sahabat. Tidak keluar dari jalan para sahabat sama sekali. Nah, tidak keluar dari jalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum sama sekali. Nah, itu kalau kita lihat dari para imam kaum muslimin, bagaimana mereka berdalilkan. Mereka berdalilkan dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Saya juga sandarkan, mereka sandarkan bahwa di antara para sahabat tadi melakukannya begini. Sebab ini semua adalah bentuk-bentuk penegakan hujjah, bentuk-bentuk penegakan hujjah. Maka penjelasan tentang takdir ini adalah hal yang disepakati oleh kaum muslimin, oleh para ulama dari dahulu sampai sekarang. Ya, kemudian kata lagi berkait falakat kurindarika ma'at dari bi ilman wa yakina kila lahu na'am insyaAllah wallahu muwaffiq li kulli rasyad wal mu'in wa lihi limanihi. Kata beliau, kalau misalnya yang bertanya berkata, kalau begitu tunjukkan atau sebutkan kepada kami dalil-dalil itu, di antara dalil yang diterangkan dalam Al-Quran maupun Sunnah, apa yang menyebabkan kami bertambah ilmu dan bertambah keyakinan. Ya. Perhatikan ya. Jadi pertanyaannya, yang minta disebutkan dalil, untuk apa disebutkan dalil? Supaya bertambah ilmu dan apa? Keyakinan. Adapun kalau minta disebutkan dalil, ya, hanya ingin membantah, tidak mengambil kebaikan, hanya ingin mendebat, maka yang seperti ini tidak ada gunanya. Tidak ada manfaat. Tapi orang yang menghendaki kebaikan, orang yang menghendaki hidayah, maka terangkan kepadanya jalan petunjuk. Terangkan kepadanya jalan hidayah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Kata beliau, kila lah, maka jawab kepadanya, nah, insyaAllah. Iya, insyaAllah. Kami akan sebutkan, Allah yang memberi taufik pada setiap jalan yang lurus, dan dialah Allah yang memberikan pertolongan dengan anugerahnya akan hal tersebut. Jadi mulai dari bab 31 ini dan seterusnya, beliau akan menyebutkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW apa yang dengannya ya, menguatkan atau menerangkan kesimpulan akidah as-salaf yang beliau terangkan. Rahimahullahu ta'ala. Nah, baik. Ini insyaallah akan kita sambung dulu. Apa? Pertemuan yang adalah sebab yang sebab yang dulu ini mulai dari bab 30. Ini kesimpulan dalam masalah tersebut. Apapun rinciannya, insyaallah kali kita akan mulaikan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Bagaimana bila ada yang mengucapkan aku ikhlas beribadah walaupun surga dan neraka tidak ada, karena aku beramal cuma untuk Allah, bukan mencari pahala atau takut kadar, karena itu keikhlasannya tidak sempurna. Bagaimana? Setelah orang berujak seperti ini tidak ikhlas sama. Orang yang berujak seperti ini tidak ikhlas. Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu artinya dia memurnikan ibadah kepada Allah. Dia menyerahkan segala sesuatu hanya untuk Allah. Dan dari salah satu konsekuensi tauhid Pemurnian ibadah kepada Allah, dia beribadah kepada Allah karena mengharap pahalanya dan takut kepada siksaannya. Iya. Takut kepada siksaannya. Dan ini adalah ibadahnya para nabi dan para rasul. Allah berfirman tentang nabi dan para rasul, ulaika. Apa namanya? Ulaika. Ulaika yad'unana rababan wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka itulah yang berdoa kepada kami. Rababan, mereka mengharapkan, sangat berharap pahala, wa rahaban dan takut dari siksaan Allah. Dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Ini para nabi dan para rasul seperti itu. Jadi kalau dia katakan seperti ini, cuma beramal, bukan mencari pahala, bukan tasyi siksaan, berarti dia lebih bagus ibadahnya dari nabi dan rasul. Ini sudah cukup menunjukkan salah ucapannya. Ya, dan ini ucapan dari sebagian orang-orang sufi yang tidak paham makna ibadah. Dia hanya punya semangat beribadah saja. Punya semangat beribadah. Dan tidak cukup, semangat beribadah itu tidak cukup. Semangat saja tidak cukup. Harus disertai dengan ilmu yang membenarkan semangat. Kalau hanya sekedar semangat, betapa banyak orang yang bersemangat. Orang-orang kafir juga bersemangat. Sampai dalam peperangan mereka punya semangat yang sangat besar. Sampai ada yang berani berkorban, bunuh diri, karena semangat pula. Tapi apakah itu dibenarkan? Jawabannya tidak. Karena itu tidak cukup semangat belaka. Ya, harus disertai dengan ilmu agama yang membenarkan semangat. Harus disertai dengan ilmu agama yang membenarkan semangatnya. Jadi pertanyaan dua cinta. Tentang sesuatu yang kita jalani seperti itu. Dalam artian ya, hukum syar'i yang dilakukan seperti itu tidak. Itu penjelasan hukum qauli, bukan penjelasan hukum syar'i. Saya tadi sebutkan ya perbedaan antara syar'i dan qauli. So kalimat ini qauli dan syar'i ini banyak pembagian. Ada dalam hukum, ada dalam qada, ada dalam takdir, ada dalam iradah, ada dalam apa namanya? Dalam al-amr, ada dalam izin. Ada belasan kalimat disebutkan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa jilid 8 dan disebut juga oleh Ibn Qayyim rahimahullah dalam Syifa'ul Adil. Banyak hal. Hukum itu ada dua. Ada hukum qawli. Hukum qawli itu penjelasan hukum. Tapi bukan artinya hukum ini yang dijalani sebagai perintah syariat, tidak. Dan ada hukum syar'i dilakukan. Apa yang disebut dalam hadits Ibn Mas'ud itu penjelasan qawli, sesuatu yang telah ditakdirkan sebagai kejadiannya. Tapi bukan artinya ya, saya diperintah untuk melakukan seperti itu. Kalau saya beramal dulu kebaikan, atau saya beramal dulu kejelekan, terus beramal kejelekan, nanti di belakang saya beramal kebaikan, saya masuk surga. Dari mana dia tahu? Ya, dia akan masuk surga. Kemudian kalau dia beramal kebaikan, dia sudah niatkan beramal kejelekan. Dia niatkan nanti kalau di akhir hayatnya ya, dia akan beramal kebaikan. Dari mana dia tahu akhir hayatnya? Anggaplah dia kira-kira saya beramal kejelekan 10 tahun, nanti berikutnya saya beramal kebaikan ya, supaya saya masuk surga. Ya, belum sampai 10 tahun dia sudah meninggal. Dan mana dia tahu? Mereka tidak ada yang tahu siapa yang rugi. Nah, Ini ikhwan fillah saya terangkan bahwa memahami nusus itu sangat penting sekali. Dan ini juga diantara hal yang saya katakan tadi, bahwa ilmu itu kadang tidak cukup seorang dengan membaca saja. Kalau dia baca hadis itu pemahamannya tidak sampai, maka dia keliru memahami. Dan Imam Malik rahimahullah pernah melarang menyampaikan hadis berkaitan dengan sifat-sifat. Pernah khawatir orang luar yang tidak bisa mencernanya dengan baik. Nah, pada sebagian sifat pernah Imam Malik melarang. Jelas, Abu Hurairah beliau tidak menyampaikan hadis-hadis tentang fitnah yang beliau hafal. Karena khawatir akan didudukkan hadis itu bukan pada tempatnya. Ya, di mana terjadi fitnah. Jelas? Maka ini semuanya dari fikih yang Anda ingin pahami. Ini ada aturan-aturannya, ada rincian-rinciannya. Karena itu yang paling nikmat bagi seorang hamba kalau dia mengambil agama itu dengan cara mempelajarinya, duduk dan berguru. Ya. Dan ini yang dilakukan. Dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan para nabi dan para rasul. Berikan contoh dengan ini. Perhatikan Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Khadir. Ya. Berguru, bahkan menempuh perjalanan yang sedemikian panjang. Sedemikian meletihkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Jibril. Dan di akhirnya dikatakan ini Jibril datang mengajarkan kepada kalian perkara agama kalian. Jibril turun langsung di Mekah mengimami Rasulullah dan para sahabat. Dua hari berturut-turut Jibril mengimami Rasulullah dan para sahabat untuk mengajarkan kepada mereka waktu-waktu sholat. Maka menunjukkan bahwa ilmu itu diambil dengan perantara, dengan guru, bukan hanya sekedar seorang membaca. Dan bukan artinya saya meremehkan arti membaca dan semangat seorang membaca. Pasti itu bagus. Ya. Tapi ingat, ingat bahwa sesuatu yang dia baca itu harus dia cocokkan pemahamannya dengan kepada seorang guru yang memang punya keahlian dan kemampuan untuk memahamkannya dengan orang yang benar. Bagaimana penjelasan tentang hujjah lebih ada kepada Nabi Musa dengan takdir? Ini akan datang mulai ini ya. Akan datang mulai ini. Oke. Bagaimana cara meraja hafalan Al-Quran dan hadis yang baik? Ya, meraja dan meraja mengulangi hafalan. Orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Cuma yang paling penting pada seluruh bentuk seorang muhafal, dia meluangkan waktu khusus untuk mengulangi hafalannya menjadi wirid sehari-harinya. Lalu sehari dia punya wirid dalam artian waktu khusus untuk hafalan tersebut dan mengulangi. Itu yang paling bagus. Iya. Ada pun di dalam masalah meraja, ya, orang-orang berbeda-beda dalam hal ini. Terlibatkan juga di depan umum sehingga ada maslahat yang membolehkannya, ya, tidak menimbulkan kemungkaran lebih besar. Harusnya diterangkan hal yang seperti ini. Nah, dan sekarang ini betapa banyak orang-orang yang menyuruh kepada kekufuran, menyuruh kepada kemaksiatan terang-terangan dengan berbagai jalur media. Ada yang dengan media terlihat di layar televisi atau rekaman video, ada yang menyuruhnya dengan media suara atau melalui radio atau kaset rekaman, ada yang dengan media cetak, tulisan, dan banyak lagi. sekarang berkembang lagi nih. HP-HP ini bisa ketik rek, terdaftar di mana. Mau jodoh boleh, mau ramal boleh, tahu nasib juga boleh. Semuanya mungkin dari hal yang hendaknya setiap orang menyadari bahwa dirinya berada di suatu masa yang kalau dia tidak punya pijakan kuat berpijak di atasnya dan tidak tahu apa langkah yang harus dihadapi dalam masa fitnah terdiri, dikhawatirkan dia akan terseret di tengah berbagai kerusakan ini, kerusakan dari arah syubhat dan kerusakan dari arah syahwat. Nah, dan di sini letak pembahasan tentang pentingnya membahas tentang masalah fitnah dan para ulama dari masa ke masa ya, menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, dan apa, alhamdulillah saya sendiri pernah belajar kitab fitnah dari awal sampai akhir sama Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kemudian juga pernah ikut doro kitab fitnah sama sebagian ulama di kota Riyadh. Dan banyak ulama yang membuat ceramah-ceramah berkaitan dengan fitnah. Sebab ini termasuk masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin, perlu pencerahan dan dibutuhkan untuk mengetahui apa pijakan dan langkah yang harus dipegang ketika menghadapi fitnah. Fitnah apa saja? Fitnah apa saja? Ya. Apakah terlarang bagi laki-laki untuk memanjangkan rambutnya melewati bahu? Ini maaf ya kalau saya dijawab pertanyaan ini, siapa tahu yang memanjangkan rambutnya di sini ada yang mengarahkan pertanyaan khusus kepada orang tertentu, ya saya tidak ikut dalam hal ini. Cuma saya menjawab umum ya, bahwa memanjangkan rambut kalau lewat dari bahu itu sudah terhitung ke dalam kategori perempuan. Kalau perempuan ya memanjangkan rambutnya lebih dari bahu, dan Rasulullah SAW bersabda, "La'ana Allahu al-mutashabbihina bin-nisa." Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan. Nah, kemudian yang kedua, sebagian ada yang mengatakan bahwa memanjangkan rambut adalah sunnah. Ini ucapan yang tidak benar, atau dengan bahasa mungkin yang lebih tepat, ucapan yang kurang tepat. Nah, sahabat Rasulullah SAW dari petunjuk beliau, beliau kadang memendekkan dan kadang beliau gundul dan kadang beliau panjangkan, pernah beliau panjangkan sampai di bawah apa, di bawah apa, ujung bawah dari daun telinga beliau. Nah, ini ada di dalam nas, tapi bukan artinya itu adalah pengikutan sunnah seperti itu. Apalagi di masa ini ya, terus terang ya, di masa ini kadang dengan sima rambut yang panjang ya, itu tergambar dua hal. Kalau kita lihat ini tergambar dua hal. Tergambar pada sesuatu yang kurang baik, apakah ada bentuk ekstrim dalam agama atau dalam bentuk berlebihan. Dan sebagiannya ada yang memanjangkan rambutnya ke arah dia lebih senang kepada seni, yang seni hal dengan ini. Nah, yang jelas menjadi ukuran adalah tuntunan dari agama. Jadi seorang anda yang melakukan apa yang sesuai ya, dengan tuntunan agama ini. Yang ada indikasi kuat diketahui pemiliknya, tidak boleh diambil. Nah, ada orang yang duduk di sini tadi terlihat kuat. Ya, maka ini indikasinya sangat kuat. Kemungkinan sangat kuat orang yang berdiri tadi yang memiliki ilmu. Jadi berikan kepadanya, satu beritahu. Jangan lihat langsung diambil, tidak. Tapi kalau misalnya dia berada di sebuah tempat yang tidak diketahui atau tidak ada indikasi menunjukkan siapa yang punya. Nah, maka setelah dia tanya dari yang mengaku di sekitar situ, boleh dia mulai. Dan masa, sebab dia di bawah seperempat dinar. Ya, tapi kalau orangnya datang, kalau dia gunakan, begitu orangnya datang, ya, maka dia harus mengembalikannya. Dia harus mengembalikannya. Atau hukum mengumumkan uang dengan menempelkan di masjid, sedang uang tersebut mengandung gambar bernyawa. Ini tidak boleh, ya, salah mengumumkan seperti ini. Ya, kalau datang ada orang yang mengaku itu uangnya, dari mana dia tahu orang ini memiliki? Mungkin kalau ada barang hilang ingin diumumkan, diberikan pengumuman yang apa global saja, tidak mendetailkan barang yang hilang itu. Misalnya telah tercecer misalnya sejumlah uang. Begitu datang saya kehilangan, tanya kepada dia, uang kamu, uang kamu, uang apa? Tanya. Uang apa yang hilang? Apa gua logam, uang kertas? Kalau uang kertas, uang apa? 100 ribu atau 50 ribu atau 10 ribu? Ya, tanya. Kalau dia katakan hilang dompetnya, tanya dompetnya warnanya apa? Sifatnya apa? Apa yang terkandung dalamnya? Kalau misalnya ada KTP-nya dan seterusnya, tidak ada masalah. Ini semuanya ada di dalam ahkam lupa tentang masalah bungun, barang bungunnya. Tidak sembarangan asal dikasih dia. Ya, sebab ini hak orang. Hak orang dan hak seorang harus dijaga. Nah, apa hukumnya bilangkan kematian lewat beberapa masjid? Itu hal yang tidak disyariatkan. Demikian pula lewat radio dan seterusnya. Bolehkah menyentuh Al-Quran tanpa berudu? Ya. Ini tak silam pendapat dalam para ulama. Yang paling amannya, seseorang jangan menyentuh Al-Quran kecuali dengan berudu. Itu yang paling amannya, kalau ingin keluar dari silam pendapat. Saya sendiri yang ketika bahwa siapa yang tidak berudu, boleh dia menyentuh membaca Al-Quran. Ya. Tapi yang paling amannya, kalau dia berudu. Dan dia menjalani dirinya dari silam. Allah. Bolehkah sholat tahiyatul masjid di pekarangan halaman atau teras masjid? Pekarangan itu apa? Ini maksud pekarangan. Halaman juga apa ini maksud halaman? Kalau dia keluar dari bangunan masjid, maka itu bukan bagian dari masjid. Kalau teras masjid, biasanya teras itu bagian dari masjid. Maka bagian dari masjid adalah masjid. Orang ketika duduk di situ, dia sholat tahiyatul masjid. Bolehkah kita mengerjakan sholat witir bersama dengan adzan subuh yang dikumandangkan? Ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia sedang melakukan witir, tiba-tiba adzan subuh, belum lagi dia ganjilkan, maka tidak ada masalah. Dia tambah, dia ganjilkan, selesai. Walaupun sudah adzan subuh. Tapi kalau dia belum sholat, sudah adzan subuh, maka ini sudah luput waktunya. Sudah luput waktunya. Kalau dia memitir, nanti di waktu siang. Kalau dia punya kebiasaan memitir, biasanya 3 rakaat, maka di waktu siang dia sholat 4 rakaat. Sebab Nabi SAW beliau sholat di siang hari 12 rakaat, dan kalau dia tinggalan memitir ya, di malam hari, sebab kebiasaan dia 11 rakaat. Apa hukum memakai cross sepak bola? Ya ada nama Ronaldo, Real Madrid, atau Ricardo, ada nama ya, tulis nama. Harusnya itu tidak terjadi. Harusnya itu tidak terjadi. So kita dari bentuk apa namanya mengindahkan nama orang-orang kafir. Iya. Dan nama orang-orang yang tidak tahu. Dan ini dapat terjadi bahwa ini. Apa batasan-batasan ilmu syar'i yang boleh disimpan dari ilmu yang harus disampaikan kepada orang luar? Asalnya ilmu disampaikan. Asalnya ilmu disampaikan. Tapi kalau dia berkaitan dengan halal dan haram, dari yang boleh disembunyikan. Berkaitan dengan halal dan haram. Ada pun yang berkaitan dengan fitnah atau yang lainnya, maka situ bisa dilihat pertimbangan masalah dan masalah. Jadi mungkin akan ada orang yang nanti di lembaga yang insyaAllah yang kedua itu. Bagus masuk Mahat Arya Al-Madinah dulu apa masuk Mahat Tahkir Al-Quran dulu? Mohon dijelaskan. Ya tergantung ya dari kondisi anaknya, kondisi keadaannya. Lihat kondisinya. Besok namanya pendidikan. Ya. Terlihat kepada kemampuan anak. Kemudian juga dilihat pada apa dilihat kepada kemampuan anak, kemudian dilihat dari sisi tertib ilmiahnya kemana. Nah, bahkan Al-Quran itu bisa berjalan bersama sekolah, bersama dengan dia belajar bisa berjalan. Tidak harus dia mengkhususkan diri khusus menghafal dia. Nah, kalau dia khususkan dirinya untuk menghafal, adalah suatu yang baik. Tapi menghafal Al-Quran tidak harus dia mengkhususkan diri, boleh dia belajar sambil menghafal. Nah, apa hukum dari sawah dengan gambaran yang meminjamkan uang mengelola sawah tersebut yang hasilnya diambil sendiri? Tidak boleh seperti itu. Itu namanya meminjam dan mengambil kali dari meminjamkan dan mengambil kali dari pinjaman. Ini adalah riba. Tidak boleh. Apa hukum mengkonsumsi produk-produk musuh Islam seperti Amerika dan Israel? Ini masalah banyak ditanyakan ya. Dan saya tidak tahu ini masalah bermanfaat atau tidak. Pada sebagian orang kadang apa namanya dilebihkan. Saya tidak tahu bentuk kelebihannya, apakah ada hubungannya dengan urusan bisnis atau tidak. Kalau beli produk ini artinya mungkin satu peluru untuk apa namanya dilemparkan ke, dibidikkan kepada Muslim di Palestina, misalnya. Maka belilah produk saya, kan begitu? Saya nggak paham apa yang mereka maksudkan. Dia kalau dari tuntunan syariat, tidak ada masalah seorang Muslim bermuamalah dengan orang kaya, jual beli dengannya, transaksi dia beli barang-barangnya. Apa yang bermanfaat dia beli sepanjang tidak diharamkan, tidak ada masalah. Dan ini berjalan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berjalan di masa para rasul. Adapun di masa Nabi dimaklumi bahwa hadits ayat riwayat Bukhari Muslim, Nabi meninggal dan baju besi beliau tergadai di sisi orang Yahudi dengan 30 sa' gandum. Nabi mengambil gandum dari itu. Kalau mengatakan tidak boleh mengambil dari produk Yahudi, ini Rasulullah manusia yang paling waras, paling bertakwa juga melakukannya. Di masa para sahabat mereka ada hubungan dagang ke Syam, ke negeri Yaman. Di Yaman ada orang-orang Yahudi, di Syam orang-orang Nasara. Bersama dengan itu tidak ada pengingkaran dari kalangan besar. Tidak ada pengingkaran dari kalangan besar. Maka siapa yang ingin memboikot produk tersendiri, yaitu urusan pribadi. Silahkan, kalau anda tidak senang misalnya dengan produk Amerika, silahkan, tidak ada masalah. Boikot sana. Itu urusan pribadi. Tapi menyuruh manusia untuk memboikot, ini masalah seruan, ajakan. Dan ajakan itu harus disertai dengan dalil. Kalau dia memang mengaku menyuruh kepada kebaikan, apalagi menjadikannya sebagai salah satu prinsip dasar keimanan. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, kadang ada orang-orang yang punya kepentingan tertentu, ada kepentingan bisnis kadang. Ada yang kadang kepentingannya apa memanfaatkan situasi untuk berkecamuk. Tahu berkecamuk? Berusaha keras cari muka. Ada yang kadang apa di masa tertentu melayangkan seruan-seruan yang diinginkan adalah membesarkan kelompok, besarkan kelompok. Seperti yang terjadi kemarin, ya, kejadian Filistin. Ayo, siapa yang mau berangkat ke Filistin? Ya. Salurkan sumbangan di sana. Sekarang siapa yang berangkat ke Filistin dan mereka menyuruh itu? Dan ini sudah seruan basi dari kemarin, dari Bosnia, dari apa namanya Afghanistan. Ada yang menyuruh seperti itu. Tidak ada yang pernah berangkat. Tidak ada yang pernah berangkat. Pernah terjadi kaum muslimin di Wante, di sana, di Ambon, di sebagian daerah. Ini dalam negara yang tidak ada yang pergi ke sana. Maka di mana kejujuran? Nah, dan ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwa ternyata ada sebagian dari kaum muslimin yang mengambil manfaat dan mengambil apa namanya keuntungan dari penderitaan kaum muslimin. Dari penderitaan kaum muslimin. Iya. Nah, apakah dalil rukuk dengan meletakkan tangan di kaki kedua lisan? Rukuk meletakkan tangan di kaki kedua lisan. Saya nggak paham ya maksudnya. Ya rukuk. Letakkan tangannya di kakinya. Kalau dia letakkan seperti itu, ini hal yang keluar dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia terlalu turun ke bawah, dia khawatirkan tidak syah oleh dia. Sebab dia keluar dari bentuk rukuk yang syar'i. Okay. Apakah hukum wanita memotong rambutnya? Model segi atau rambutnya? Ya, jawabannya tidak boleh. Nah, bagaimana ketika sholat dan ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi, apakah ditelan atau dibuang? Ya, harusnya dibuang, awal dia telan. Ya, dan pun dia keluarkan, dia simpan di kantongnya. Ya. Saat tidur keluar mani, tapi tidak mimpi. Kalau dia tahu bahwa itu mani, dia yakin itu mani, maka dia wajib mandi. Dia wajib mandi kalau dia tahu itu mani. Nah, sebab Nabi SAW bersabda, tidak rawat ilman kalau dia melihat air. Itu menjadi ukuran. Beda salat dengan sururi itu tipis. Apa betul? Apa surur itu? Jawabannya boleh betul, boleh tidak. Boleh betul, boleh tidak. Sebab sifat-sifat orang-orang surur ini itu beraneka ragam. Dan dasar-dasar pemahaman mereka juga beraneka ragam. Ada yang menganut seluruhnya, ada yang sebagiannya, dan ada yang apa terbatas pada sebagian hal dan membangun loyalitas di atasnya. Nah, ini butuh uraian dan penjelasan. Jelas yang saya nasihatkan kepada sebagian orang yang berfitnah dengan hal ini, dia jangan melihat pada seruan-seruan tertentu dan berkeras hati pada sebagian orang yang nampak padanya kesalahan. Buang, hilangkan kalimat fanatisme dan seterusnya. Kadang ada yang dikatakan dalam diri itu ucapan hati. Dia ingkari sesuatu. Dia ingkari sesuatu. Maka apa yang dia ingkari, dia ingkari. Apalagi hal tersebut jelas mengarah kepada pelanggaran syariat. Jelas mengarah kepada pelanggaran syariat. Nah, apakah doa yang dipanjatkan bisa merubah takdir yang sudah ditetapkan? Jawabannya, kita diperintah berdoa. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari faedah doa itu. Tidak ada manfaatnya dari doa. Ya. Dan di dalam Al-Qur'an diterangkan, siapa yang berdoa akan dikabulkan. Dan menunjukkan bahwa doa itu ada manfaat dan faedahnya, dikabulkan. Dan apa yang terjadi dari doa itu, dari pengabulan di dalam doa dan seterusnya, itu juga adalah sesuatu yang telah ditakdirkan. Sesuatu yang telah ditakdirkan. Jadi kalau dia berkata doa itu merubah takdir, ini di satu sisi tidak boleh dia katakan, di sisi yang lain mungkin dikatakan. Sebab pencatatan takdir itu, ya, ada pencatatan namanya pencatatan umum. Ini pencatatan di Lauhul Mahfuz. Seluruh yang ditakdirkan ada telah dicatat oleh Al-Qalam. Dan ada pencatatan ketika ditiupkan ruh di janin, dicatat empat perkara. Ya, empat perkara ini mungkin berubah di situ. Dia berdoa dipanjangkan umurnya, ya, diluaskan rezekinya, dicatatkan malaikat berubah. Jelas? Dan apa yang berubah dicatatkan malaikat ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelumnya. Jelas sampai sini. Jadi semuanya tidak ada pertentangan. Ya, kalau dia berdoa, dia berdoa. Jangan diperkatakan, ya, kalau sudah ditakdirkan, ya untuk apa sih berdoa? Ini sama saja kan? Ya, kalau sudah ditakdirkan, untuk apa sih beranak? Kan begitu? Karena yang mudah, Allah memerintah kita berdoa. Dan Allah menjanjikan akan mengabulkan doa. Selesai kita berdoa, Allah akan mengabulkannya. Kan begitu? Ya, ada pun takdir, tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan terhadap diri. Membaca Al-Fatihah dalam sholat adalah rukun. Bagaimana jika makmum lupa membaca dalam sholat jahriyah tersebut? Apakah dia wajib menambah satu rakaat lagi dengan sujud sahwi? Sementara imam dan makmum yang lain tetap salam. Bagaimana jika dia melihat sini khawatir menimbulkan fitnah? Ya, dia khawatir menimbulkan fitnah. Ini berkaitan dengan masalah sholatnya syah atau tidak. Yang melihat pada apa yang dipandang oleh orang. Panjang dia kurang satu rakaat, kalau belum membaca Al-Fatihah berarti kurang satu rakaat. Dia tambah satu rakaat berdiri. Kalau dia lupa, dari sujud sahwi setelahnya. Dia sujud sahwi setelahnya. Nah, dan tidak ada khawatiran terhadap ini. Kalau ada yang bertanya, ini mungkin orang yang bertanya kalau ingin tahu saja. So, kalau dia melihat sujud sahwi setelahnya, artinya orang sudah tahu bahwa ini ada yang dia lupa, sehingga dia menambah. Kan begitu? Kalau dia bertanya tenangkan dari ini dari mana? Apa hukum berfatwa tanpa ilmu? Bagi dalam apa ancamannya? Jelas dilarang ini karena ada hal yang sangat diharam. Ada hal yang sangat diharam. Kalau ancamannya dia termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan menurut Ibn Al-Qayyim dosa yang paling besar. Menurut Ibn Al-Qayyim. Kenapa? Perbuatan kesyirikan yang semisalnya itu berasal karena berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan menurut Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Nah, dan banyak ayat yang menjelaskan tentang ini. Waktu yang cukup ya. Ada yang berpemahaman orang yang masuk neraka akan kekal dan tidak bisa masuk surga. Apakah Muhammad ini menyimpan dari akidah dan mengeluarkan orang yang dari ahli sunnah? Dilihat ya, apa yang dia masuk, yang orang masuk neraka ini, kekal dari neraka. Kalau dia masuk orang kafir, dia betul kafir itu kekal dalam neraka, tidak keluar. Tapi kalau dia masuk adalah orang yang bermaksiat, muslim, pelaku dosa besar, maka ini adalah ucapan yang sah, menyisihi perintah ahli sunnah wal jamaah. Dan ucapan yang mengatakan bahwa pelaku dosa besar kekal dalam neraka, ini pemahaman khawarij dan mu'tazilah. Pemahaman khawarij dan mu'tazilah yang sesat. Oke. Sebenarnya ini keluar dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Allah Taala, Shalatu Salam kepada Nabi Muhammad, bagi seluruh umat Islam. Subhanallah, Alhamdulillah, Subhanallah,